bahkan sekarang dia terdengar kembali. Cobalah kau terkam, dulu sangat digemari oleh yang tua dan muda, kini kembali yang dulu telah kau lupakan. Sekarang dia terdengar kembali. Cobalah kau datang. Itulah rock and roll musik, musik yang riang gembira, asyik bergoyang. Rock and roll musik, rock and roll musik, rock. Telah kau lupakan, sekarang dia terdengar kembali. Cobalah kau terkam. Itulah rock and roll musik, musik yang riang gembira, hati bergoyang. Marilah jangan ketinggalan, menari gembira bersama.